Denting piano kala jemari mengenari nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Sesali dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Sesali rasa rati, diam tak